Mereka apakah itu sudah mengambil dan dilihat kalian dengan jadi yang kuat. Artinya sebaiknya jangan dilepaskan jadi itu, ya. Harusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan itu jangan dilepaskan. Jadi berdasarkan ayat ini bahwa adalah makruh. Rasulullah juga dalam hadis mengatakan al-qatlul halal ilallah atlah, yang paling sedikit dan perkara yang dihalalkan. Jadi hukumnya halal, ya, tapi sebaiknya jangan. Tapi ya kenapa jangan? Karena dia adalah perkara yang halal yang paling sedikit oleh Allah SWT. Al-qatlul halal ilallah atlah, yang paling sedikit dan perkara yang halal di sisi Allah adalah sholat. Artinya kalau kita hindari, hindari, ya. Tapi kalau harus dilakukan karena nggak bisa diselamatkan lagi, ya itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Namun salat dapat menjadi haram, wajib, sunnah dan mubah, ya. Jadi hukum akalnya makruh, tapi tidak jadi wajib. Kapan wajibnya? Hukumnya wajib jika itu berlaku seperti kalian itu dapat mengancam nyawa orang tersebut, ya. Nah itu jadi wajib. Misalnya gitu kan, udah main senjata, gitu kan, udah main senjata tajam, gitu kan, ya. Jadi kalau ada yang apa, jadi korban, maka hukumnya bisa jadi wajib setelah itu, ya. Bisa jadi wajib kalau harganya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ini udah main apa, sudah bunuh, ya. Nah ini bisa hukumnya jadi wajib. Namun bisa jadi haram juga, haram apa? Bisa terjadi sama seperti sekali, ya. Tanpa ada angin, tanpa ada asap, gitu kan, tiba-tiba langsung menceraikan istrinya. Ya, tidak tahu kenapa sebabnya, nah ini haram hukumnya. Haram bukan berarti tidak sah, ya. Haram tersah, tapi dia berdosa, ya. Karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan agama. Yang tidak ada sebab yang mengharuskan dia untuk menceraikan istrinya. Jadi haram kalau seorang suami menceraikan istrinya tanpa sebab sama sekali. Tapi hukumnya tersah, ya. Karena tadi di ya, suami mengucapkan kata cerai kata salah. Di saat suami mengucapkan kata cerai kata salah, itu sah. Kalau dia mengucapkan sama sesuatu sekali, dia berdosa melakukan sesuatu yang diharapkan. Bisa jadi sunnah juga. Sunnah jika istri sering melalaikan kewajiban kepada Allah, seperti mengakhirkan sholat, ya. Jadi banyak melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sebaliknya? Ya. Misalnya yang melalaikan itu wajib gitu kan. Nanti setelah salat akan salat 10. Istri bisa bisa cerai. Ya. Ini tersul namanya, ya. Bukan salat. Jadi salat dari pihak suami. Tapi kalau dari pihak istri namanya huluk, ya. Huluk istri bisa cerai. Bisa juga mubah, bisa disebabkan akhlak istri yang kurang baik, ya. Terutama amalan gitu kan, ya. Kata-kata taat kepada suami gitu ya. Nah ini ya, mubah artinya kalau dia cerai-cerai-cerai, kalau kadil gak apa-apa, ya. Jadi kalau terkait dengan apa, maka itu hukumnya mubah. Tapi kalau terkait dengan kewajiban yang dia lalaikan, maka hukumnya sunnah sebaiknya dia lalaikan. Tapi kalau sudah sampai mengancam nyawa, wajib diceraikan, ya. Tapi kalau tidak ada sekali, berapa sekali, haram, ya. Haram hukumnya. Tapi hukum asalnya berdasarkan perkara tadi adalah makruh, sebaiknya jangan terjadi diceraikan. Hikmah diperolehkan salah, ya. Kadang-kadang di kita salah disulit dengan K, ya. Makanya saya di sini jadi bingung. K kosong, ya. Karena arahnya kosong, itu, ya. Hikmah diperolehkan salah, sebenarnya dapat terjadi itu kemahannya atau juga dapat terbawa kepada penerbangan, ya. Banyak sekali pernikahan yang berakhir dengan para petaka ribut terus gitu kan, ya, nggak bisa didamaikan, ya, berantem terus, ya, percekcok terus setiap hari gitu kan. Nah ini nggak mungkin diteruskan, ya. Jika pernikahan terbawa kepada para petaka, maka salah adalah perlu diperbaiki. Kalau dia nggak bisa didamaikan sama sekali, sama-sama terbawa ke arah gitu kan, maka jalan satu-satunya adalah salah, ya. Baik salah dari pihak suami kemana salah, salah dari pihak ini adalah buruk minta diceraikan, ya. Hal tersebut antara lain yang menyebabkan pernikahan salah itu harus terjadi, maka tidak memiliki akhlak yang terpuji, luka mukul, ya, kadai hati dan lain-lain, sering melalaikan kewajiban, ya, tidak memberikan keturunan karena penyakit tertentu, misalnya, ya. Ini misalnya suami pengen punya keturunan, ya, sementara ini kami tidak memberikan keturunan karena sesuatu hal misalnya, ya, ini bisa terjadi perceraian. akhirnya istri yang turun, suaminya yang lagi memberikan keturunan. Nah ini bisa dengan jarak 10 kali, jadi istri bisa diterahkan. Yang keempat, nanti sudah jadi percaya keempat yang sudah dapat diadili. Jadi kenapa salah dibolehkan? Karena ini adalah satu solusi dalam memecahkan masalah kalau ada pernikahan yang bisa dipertahankan. Jadi bukan berarti kita melanjutkan talak juga ya. Jadi talak adalah solusi. Talak di masa yang jinan, jadi apa beda? Talak di masa iman dan talak di masa jinan. Dulu di masa jinan, orang berdiri secara kondisi. Tapi ini bicara laki-laki masalah ini yang kata saya dia tahu masa di masa jinan. Jadi hari ini lagi dah tak terjadi lagi, dulu tak terjadi lagi. Nah tak ada kan Islam, Allah batasi Al-Qur'an memerlukan jalan yang membuahkan. Supaya apa? Hati-hati, ya. Jadi jangan sembarangan menggunakan hak cerainya. Jadi jangan mengeluarkan kata cerai, jalan yang membuahkan. Yang ketiga sudah tidak boleh lagi lagi, ya. Sudah tidak boleh lagi lagi. Tidak ada yang sudah rujuk kalau sudah yang ketiga, ya. Harus perempuannya dekat dengan laki-laki yang lain. Jadi itu bedanya konfidensi dengan bagaimana. Jadi kita konfidensi orang setiap hari yang diceraikan. Pagi diceraikan, sorenya sudah diceraikan lagi, gitu kan. Kemudian balik lagi, kan sudah diceraikan lagi, balik lagi, diceraikan lagi, karena pasti sama sekali. Nah, di mata kita, itu dihapuskan rumus itu, ya, diganti dengan catatan yang cuma dua kali. Artinya apa? Supaya perempuan jangan dipermainkan, ya. Sebentar-bentar ada aja masalah, sebentar-bentar ada aja masalah. Jadi makanya kita membatasi jatah yang cuma dua kali. Dua kali boleh menceraikan diri, ya. Yang ketiga, tidak ada harapan untuk kita balik. Kecuali dia nikah dengan orang lain dulu dan setelah itu secara alami bukan perjanjian, baru dia bisa balik kepada istri yang suami yang pertama. Lagi lagi kita perlu kita mencari dengan makna dan cinta, ya. Nah ini di mata ini ya. Bedanya di mata Islam ada mereka. Artinya mata menunggu. Selama mata menunggu dia tidak menunggu. Jadi jatah salah kan dua. Selama salah satu dalam dua, itu masih bisa menunggu. Selama dalam mata kita. Mata kita itu nanti akan dijelaskan. Mata kita itu kalau bagi yang mati head, tiga kali head. Ya. Kalau yang sudah tidak head lagi, monopon, ya, maka ini tiga bulan. Kalau dia hamil, sampai mahir tidak ceritanya. Ya. Kalau meninggal, 14 hari, ya. Kalau suami meninggal, 14 hari. Jadi itu mata ikan. Jadi ada 3 bulan atau 3 kali head. Bisa, suami bisa rujuk kepada istrinya, ya, selama itu salah satu dan salah dua. Dalam bisa tidak lagi, ya, sudah tidak lagi. Dulu di mata yang ini, ya, suami kapan saja bisa rujuk. Dia ceraikan tahun depan, gitu kan, dia ceraikan berlama-lama setahun, gitu kan, tahun depan kalau balik lagi bisa. Nah itu mata yang ini, ya. Jadi Islam membatasi hanya dalam mata kita saja kita rujuk. Supaya apa? Ya. Istri tahu apa statusnya. Jangan sampai tidak jelas tahunnya kapan lagi dia berbalik lagi, gitu kan. Jadi kalau kita kasih mata kita, istri mau nikah dengan orang lain juga. Walaupun itu baru salah satu. Jadi kalau masih salah satu, salah oleh suami, untuk mencerai kan bisa lagi, gitu kan. Ini pun tiga kali ya. Sudah kayak ketiga, agak lebih juga bisa jadi kayak orang lain. Jadi itu adalah, jadi maupun di dalam kesulitan untuk melindungi perempuan. Di materi kita itu, selalu menunjukkan balikan suami. Nah ini istri tunggu tahu kenapa. Jadi dalam kita cuma 3 bulan. 3 bulan dia nunggu, mau rujuk, tidak ada yang jahat. Kalau tidak ada lagi, istri boleh tinggal dengan orang lain lagi. Tidak perlu istri dengan suami. Ya. Nah ini ya, kadang-kadang kalau di kita itu kan cerai yang menjatuh, kalau sudah dibutuh ke pengadilan. Sebenarnya bukan pengadilan ya, pengadilan hanya untuk mengesahkan. Jadi iddah itu berlaku sejak suami menjatuhkan kata cerai. Jadi kalau suami menjatuhkan kata cerai, walaupun pengadilan belum stop palu cerai, tetap itu iddah yang berjalan. Ya. 3 kali head, ya. Head yang ketiga belum ada juga, berdiri head, istri sudah bisa nikah dengan orang lain. Ya. Itu di dalam hukum Islam. Jadi itu beda talak di mata jahiliyah dengan talak di mata Islam. Talak adalah hak laki-laki. Islam akan memberikan hak kepada laki-laki untuk mentalak karena laki-laki lebih khususnya berasal dari rumah tangga. Mungkin ada yang protes pada kali ini ya. Istri juga, perempuan juga bisa dapat rumah tangganya mager benar gitu kan. Tapi biasanya kalau laki-laki dia tidak akan kamu carikan, ya. Sudah membuktikan gitu kan, ya. Laki-laki itu dapat semuanya. Kita dapat berbilang berempat. Makanya hak cerai itu ada di dalam laki-laki itu yang pertama. Yang kedua, karena yang bersangkat itu laki-laki. Yang tidak memberikan walinya itu adalah laki-laki, ya. Jadi dia yang berhak untuk memutuskan. Jadi kita ganti yang berakad, maka dia juga yang melepaskan akad itu, ya. Yang membatalkan akad itu. Jadi makanya hak talak itu ada di laki-laki. Tapi ya benar, hikmahnya tadi karena laki-laki tidak akan mengucapkan. Beda dengan perempuan, ya. Jadi kalau laki-laki kan jadi talak ini tidak sampai cuma dua kali. Kalau perempuan tidak perlu dua kali, ya. Sehari sudah tiga kali, sudah 10 kali, sudah 10 kali, ya. Tapi kalau laki-laki tidak sampai mengucapkan, ya. Karena memang sifatnya laki-laki memang lebih lama dia dalam pembicaraan. Ya, tak apa kalau kita ngomong dia bikinnya lama, gitu kan? Lama begini. Jadi jika ada hak talak itu ada di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan. Kalau di tangan perempuan, berarti kita juga, ya. Siapa yang kita istirahat? Ada masalah lagi istirahat, kamu pergi istirahat, kamu istirahat itu susah, gitu kan? Ya. Gak cukup buat lagi, ya. Harus kamu cari untuk ini, ya. Jadi jangan cari apa kalau perempuan. Nanti jika dia bersalah, kalau kita sudah salah, artinya yang harus dia kewajiban yang harus dia lakukan. Pertama, lunasi mahalnya. Kalau dia menceraikan, lunasi mahalnya. Ya. Kalau ada berhubungan dengan istri, kalau ada berhubungan dengan istri. Yang kedua, memberikan mut'ah. Ya. Nah, mut'ah ini bukan dengan mut'ah, bukan. Ya. Mut'ah itu artinya uang, ya. Sebagai apa? Rasa sayang kepada dia, ya. Jadi dia punya bekal untuk kita bertahan hidup setelah dia lepas darinya, ya. Yang ketiga, tetap barangkali kita bertahan darinya, ya. Kalau bukan tadi ya cuma punya, jadi tidak ada apa-apa sama sekali, ya. Suami baiknya memberikan sesuatu supaya dirinya, ya. Supaya dia bisa bertahan hidup setelah dia lepaskan darinya, ya. Paling tidak bagi modal, bagi apa, gitu kan, ya. Kemudian dalam menafkahi selama dalam kaya. Nomor kaya, seorang istri masih berstatus sebagai istri, misalnya. Jadi dalam kaya, jadi harus keluar dari rumah dulu. Ya. Habis dalam kaya, baru dia tetap sama kaya dari suaminya. Selama kaya, kalau berasa sudah tetap, suami masih bisa beli. Kalau dia mau itu, kapanpun dia bisa lakukan. Ya. Dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan misalnya, gitu kan. Selama kaya, suami jadi bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Cara suaminya boleh bersalah. Suami kapan boleh bersalah? Yang pertama berakad, ya. Kalau dia berakad, ada hak buat dia berceraikan. Yang kedua balik, ya. Balik. Lupakan kalau suami kita kalau dia berceraikan, itu kan kalian berceraikan. Jadi kalau misalnya suami hilang, itu kan, ya. Suami akalnya hilang. Istri bisa minta ceraikan sama pengadilan. Pengadilan berhak ceraikan di saat suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Ya, nah, itu pengadilan berhak ceraikan. Nanti ada beberapa kondisi di mana pengadilan berhak ceraikan. Balik, suami sudah balik. Kalau suami belum balik, maka dia tidak berhak ceraikan. Karena saya berhak ceraikan, ya, anak itu bisa dinikahkan, ya, dinikahkan pun belum lamanya, ya. Anak kecil juga kan karena kita memelihara perempuan bukan karena kita, ya. Sehingga di rumah kita, supaya tahu dia bilang, kita kan dengan anak kita, ya. Artinya dia sebagai menantu kita, gitu kan. Tapi juga kita disuruh, bukan, ya. Bukan berarti dari kamu semua orang ini, ya. Kalau jadi apa-apa, mungkin tidak, gitu kan. Ya. Karena dia orang lain yang hidup di rumah kita. Maka dia harus berjaya sebagai istri anak kita, istri kita juga kan. Dikahkan dengan terus, tapi anak kita perlu bisa menjelaskan kalau dia berbalik. Ya. Jadi kita harus menjelaskan sendiri. Kalau dipaksa, maka tidak sah. Ya. Dipaksa tidak sah. Tapi yang dimaksud tidak sah di situ. Nah ini kemarin ada yang bertanya. di sini tidak akan cerai kalau di atas, kalau ada ancaman nyawa. Ya, kamu kalau bercerai dengan ibu, kayaknya enggak. Ya, nah itu cerai yang berlaku. Tapi kalau orang ini tak jaga, ya, sama cerai dengan ibu. Tidak ada ancaman sama sekali, tidak boleh dia cerai dengan ibu. Kalau dia cerai dengan ibu, maka cerai yang berlaku. Ya, jadi ya, tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi asal dengan sendiri bukan seperti bukan pasal apa lain. Kalau katakan maka itu tidak berlaku terus sekali. Ini ya, ada di pasar ini nama punya atau bumbung air dan beriman. Itu ada orang yang di pasar, ya. Sementara kami yang sudah dalam beriman, maka dia ya, tidak selaku ceranya orang yang di pasar, ya. Yang tidak sama adalah orang yang di pasar, kemudian orang yang malu, ya. Orang yang malu kenapa? Karena akan menghilang. Orang yang sedang marah dengan cara dia tidak sedang saat mengucapkan. Orang marah, ya, tidak sedang salahnya dan hadirnya. Tapi yang dimaksud marah di situ, marah yang menghilangkan akal. Kalau marah yang menghilangkan akal, maka tetap tak salahnya. Artinya seperti ini misalnya, ada orang marah-marah sama istri dan ibu, dan tiba-tiba dia mengucapkan kata cerai. Lu kamu cerai kan? Saya tidak, saya bilang cerai. Ini, itu yang tak berlaku, ya. Tapi kalau dia tak ingat, saya tidak cerai dan saya marah, tetap berlaku. Ya, karena dia tarik ke dalam. Jadi di saat marah dan tidak dapat menggunakan kata cerai itu yang tidak berlaku. Tapi kalau dia marah, ya, saat dia menggunakan kata cerai berlaku, ya, sejak dia menggunakan berlaku kata berlaku cerainya. Berarti istrinya jadi cerai. Syarat itu yang akan dilarang. Jadi syarat suami tadi ada tiga, ya, balik berakal dengan sendiri. Syarat istri yang akan dilarang. Pertama memiliki ikatan suami istri yang sah. Kalau tidak ada ikatan suami istri yang sah, maka tak ada kata, ya, karena pernikahan itu sendiri tidak sah, ya. Misalnya gitu kan, nikah mut'ah, kan tak ada nikah mut'ah, ya. Nikah mut'ah itu nikah apa? Kontrak, ya. Nikah mut'ah, dinamakan nikah mut'ah karena dibatasi masa tertentu. Aku menikah, ya, dan kau menikah, aku nikahkan engkau dengan si anu dalam masa tahun, dua tahun, nah ini ada matanya. Kalau tidak disebutkan matanya, tidak ada mata mutlak. Ya. Kalau disebutkan matanya seperti itu, maka itu nikah tidak sah. Ya. Karena pernikahan satu syaratnya selamanya. Ya. Tidak dibatasi waktu. Kalau dibatasi waktu, maka nikahnya itu namanya nikah mutlak, tidak sah. Suami nikahkan dengan cerai, tidak berlaku juga. Ya. Karena nikah tidak ada, dengan cerai. Ya. Gitu, ya. Jadi pernikahan nyata, memiliki ikatan suami nyata. Yang kedua dalam masa ikat dari talak rajih atau talak rajih bayungan sumroh dalam masa ikat. Jadi dalam masa ikat dari talak rajih. Kalau masih dalam masa ikat sah talaknya. Jadi misalnya istri diceraikan oleh suami. Engkau boleh diceraikan karena masa ikatnya 3 kali ini. Terus saat masa ikat dia sudah diceraikan lagi. Sudah dua berlaku. Ya. Jadi dua. Bisa jadi dalam kesalahan semua akan itu, bisa ya. Kau sudah cerai, maksud kamu dia sudah cerai itu apa? Sudah dua, ya. Jadi istri dalam mata kita itu dia bisa dicerai lagi, ya. Jadi selama dia mengucapkan kata cerai itu satu salah, dua kali dua salah, ya. Tiga kali sudah tidak cerai lagi. Makanya hati-hati, ya. Jadi tidak bisa dipermainkan, ya. Kata salah tidak bisa dipermainkan. Dituruhnya disuruh, menghantar tubuhnya disuruh. Jika kalian tubuh-tubuhnya sama dinilai tubuh-tubuh, main-main tubuh-tubuh juga. Ya, kata nikah, salah, tubuh. Jadi jika kalian tubuh, kata waktu itu akan dimainkan. Dalam masa ikan dari balap lagi, balap lagi kita akan selalu. Ya, selama dalam masa ikan, suami ikan saya lagi, selalu lagi, dua akan dimainkan. Ya. Atau seorang baik bayi Rasulullah, baik bayi Rasulullah itu salah yang tidak bisa rujuk lagi, ya, kecuali dengan nikah baru. Itu di saat misalnya seorang suami yang ceraikan istrinya, sudah ada di masa kita, nah itu sudah baik, tapi itu artinya sudah lepas hubungan suami ini. Tapi belum baik selamanya, ya, belum baik selamanya, salah kita yang baik selamanya, ya. Bakit yang salah satu salah dua sakit. Tapi artinya bukan lepas, sakit itu artinya lepas. Lepas pernikahan, istri boleh nikah dengan orang lain. Tapi kalau dia nikah dengan orang lain, suami mau apa? Suami mau mencari cerai lagi, ya, kenapa satu lagi? Jadi dia masih berhak untuk mendapatkan balasan. Ya. Jadi misalnya suami merugikan salah satu gitu kan? Kan habis misalnya salah satu ada orang lain ya, tiga kali ya. Udah tiga kali ya, kalau lebih dulu lah. Lepas intinya dari pernikahan. Sebelum dia nikah dengan orang lain atau udah nikah dengan orang lain dia ucapkan, engkau saya cerai ya, gitu kan? Udah dua, salah dua. Jadi ya walaupun dia bukan ini lagi, gitu kan, tetap dia bisa menceraikan. Tapi ngapain jasanya berulang lagi, ya? Engkau saya ceraikan. Sekali lagi salah satu sudah berulang lagi, ya? Jadi hati-hati dengan kata salah, ya? Jadi salah itu baik-baik dan turut. Itu baik-baik dan turut. Habis mentaidah dari salah satu dan salah dua. Salah tiga, kubro namanya, ya. Kalau salah tiga, batin bayinan kubro, ya. Jadi itu sudah lepas pelawanannya dengan salah batin bayinan kubro itu besar, ya. Artinya dia kasih selain kepada suaminya, dikulis dengan nikah, nikah dengan laki-laki lain. Jadi bisa, dalam masa nikah yang diselesai oleh perpisahan yang dinilai parah oleh sebagai ulama, seperti akibat disebabkan istri atau disebabkan gila. Misalnya gitu kan, suami istri non muslim, tiba-tiba istrinya masih minta, ya, istrinya masih minta, tiba-tiba istrinya masih minta. Selama masa idah dia masih tetap sebagai istri, tapi sudah habis masa idah, suaminya tidak ikut masuk Islam, cerai, ya. Itu yang dimaksud dengan dalam masa idah yang disebabkan oleh pernikahan yang dinilai tolak, ya. Oleh sebagai ulama, ya. Selama masa idah tadi, jadi istri masuk Islam, suami masih kafir, masih non muslim. Saat itu sebenarnya sudah terjadi talak, tapi ada idahnya, masa idah. Selama masa idah itu, misalnya, ya. Selama masa idah itu, suami tidak pernah cerai, maka itu cerai lagi, ya. Berarti sudah cara dua. Jadi seorang istri kalau dia masuk Islam, suaminya non muslim, maka otomatis talak, otomatis talak, ya. Tapi tidak langsung talak, ya. Nanti ada masa idah tiga kali haid, punya kesempatan suami masuk Islam. Kalau selama tiga kali haid itu suami tidak masuk Islam, maka talaknya bukan talak lagi, tidak patah, ini kan jadi batalkan, ya. Karena tidak boleh menghentikan, tidak boleh seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki yang muslim. Jadi selama masa idah itu kalau suami yang mengucapkan talak, maka talaknya sama lagi, ya. Jadi habis jatahnya. Habis jatahnya. Dan tepat dalam masa idah yang disebabkan oleh batas, ya. Ada lagi dari batas, ya. Jadi ada talak, ada bulu, talak itu dari suami, bulu itu adalah permintaan istri. Kalau batas, nikah yang dibatalkan. Batas itu nikah yang dibatalkan. Nikah yang dibatalkan itu kalau misalnya laki dan perempuan menikah, ya, sebenarnya mereka tidak bisa menikah, ya, kakak adik, ya, nah itu dibatalkan, ya, mereka menikah karena tidak tahu, itu kan misalnya, setelah semua orang tuanya, kata orang tuanya, kamu tadi ini, kakak adik, anak saya rumah gitu kan, cuma kakak punya dua istri dan tidak dikasih tahu kepada sesama lain, sehingga menikah, jika kakak adik gitu kan, maka patah, batal dinikahnya. Itu namanya pasal, ya. Dalam masa ini disebabkan oleh batas. Masa batas juga ada idahnya, ya. Ada idahnya terus tiga kali head, gitu kan, ya. Selama masa idah itu ditalak intinya, nah itu setelah itu juga telak, ya. Tidak ada ditalak atas wanita berikut. Wanita dalam masa idah karena masa disebabkan oleh suami yang tidak sepadan. Pembatalan tiga, ya. Kan ada beberapa faktornya. Antara lain yang masih tadi, ya. Tidak bisa disatukan karena dia tidak asing. Atau disebabkan banyak kuku, ya. Perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sepadan. Ini contohnya, ya. Atau karena marahkan Tuhan dari rumah sendiri, ya. Tidak sepadan. Sepadan itu misalnya laki-lakinya tidak ada kerjaan, sementara perempuannya berpendidikan, ya. Nah ini waspada. Enggak waspada kalau istri enggak terima, kalau istri enggak terima, ya cara saya tidak terima. Oh saya tak mau, gitu kan? Maka apa? Nikahnya dilepaskan, ya. Jadi dibatalkan. Jadi nikahnya otomatis dibatalkan, ya. Atau karena mana yang kurang dari orang istri? Perempuan dinikahkan dengan seorang laki-laki, mahalnya mungkin sekali, jadi dia tidak terima. Ya. Nah ini kalau tidak terima, patah juga, ya, nikahnya dibatalkan. Saya tidak mau, maka mahalnya gitu, ya. Jadi ya, patah, ya. Dia berhak minta dibatalkan, tapi permintaan ada juga dulu, pengadilan, ya. Tidak di undang-undang pernikahan ada istilah pembatalan nikah, ya. Nah ini ya seperti yang terjadi sebelumnya itu, kenapa ada artis yang kemarin itu ya, Jonah itu ya. Nah itu pembatalan nikah ya. Pembatalan nikah kenapa? Karena suami muda ya. Aku bilang menjadikan secara Kristen ya. Pembatalan nikah, kenapa? Karena beda agama ya. Jadi beda agama, aku dibatalkan nikahnya. Apa yang dimaksud pilihan yang dikasuhkan oleh wanita tak paling? Patah juga gitu ya. Anak kecil dinikahkan, anak kecil yang masih anak-anak juga dinikahkan. Di saat dia sudah balik, dia dinikah, kita tahu sebenarnya sudah nikah. Ya. Mau gak? Oh enggak mau, batal ya. Patah itu namanya ya. Patah. Jadi ini beberapa jenis patah ya. Atau karena cara kita ada yang tidak terpenuhi. Cara kita ada yang tidak terpenuhi, ini patah juga ya. Misalnya kita ada saksinya ya. Ini patah juga ya, kenapa dibatalkan ya. Tapi kalau kita diluruskan, diluruskan saja ya. Yang kedua, wanita yang ditalak sebelum gugur lima ya. Nah ini tidak ada yang salah untuk wanita tersebut, wanita yang ditalak sebelum gugur lima. Jadi sebelum gugur lima ya. Jadi menikah, akan nikah ya, sebelum dia masuk, dia talak istrinya. Nah itu bukan salah ya, jadi nikahnya dibatalkan ya. Karena istri tidak pernah sama sekali, ya, tidak pernah apa-apa. Jadi ya, karena sebenarnya bukan talak itu, ya. Wanita yang tidak ada buruk, makanya tidak ada idah dia. Perempuan yang ditalak oleh suaminya sebelum dia berdampur, ya, nikah akad gitu kan. Sebelum malam pertama boleh diceraikan, tidak ada idahnya. Karena itu bukan talak, ya. Bukan talak itu nikah yang dibatalkan. Yang ketiga, wanita yang tidak ada hubungan suami istri, ya, ini nikahnya taraknya nggak sah, ya. Lu kok bisa? Itu kan bisa aja, ya. Dia kalau saya nikahin nanti, saya ceraikan langsung. Nah itu nggak berlaku, ya. Karena belum nikah, gitu kan. Kalau saya nikah sama dia, itu saya cerai. Kadang-kadang orang juga bisa begitu, ya. Nah itu apa yang taraknya itu sah? Kalau dia nggak sah, berarti kalau dia nikah, bisa, gitu kan. Dia akan tidak, jadi tidak berlaku taraf seperti itu. Kadang-kadang ada aja ya dasar yang menggunakan seperti itu. Saya kalau di kamar dia sudah cerai, nah, itu sudah berarti dia sudah berlaku menggunakan kata cerai kepada orang yang belum jadi istrinya. Nah ini tidak berlaku jika jatuh taraf atau wanita itu pada saya tidak ada hubungan seperti itu. Yang kedua wanita yang telah ditaraflikan, saya sudah buruk. Sudah taraflikan, tidak berlaku lagi ya. Mau seribu kali dia sebutkan, itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena perempuan sekarang lagi dalam rumah dia, ya. Harus nikah dengan laki-laki yang lain. Nah ini ya yang terkait dengan tadi ya, yang nomor 3. Hukum menceraikan wanita yang belum dinikahi disebut tidak sah, ya. Tapi ada lagi pendapat yang katakan tak amanah lima sah, baik jika disebutkan secara umum atau secara khusus. Secara umum misalnya, jika mereka ini ibu, aku cerai, ya. Ini amanah lima mengatakan sah, ya. Jadi tadi pendapat jumhur itu ya, wanita ini ada hubungan kondisi tidak sah cerai. Tapi Hanafi mengatakan sah, ya. Kalau dia katakan begitu, kalau aku menikah, ya, maka aku cerai. Otomatis, di saat dia akan nikah, otomatis cerai. Pulang lagi akan. Ya. Kalau dia pernah sudah seperti itu. Menurut Pasal Maliki, sah jika dia putuskan, artinya dia sebutkan namanya. Sifat lima, kalau mau nikahi, dia saya cerai, misalnya, ya. Mohon maaf kalau saya menikmati-nikmati, ya. Simpatnya kalau dia saya nikahi, saya cerai. Nah itu menurut wali kita, kenapa? Karena dia sebut namanya, ya. Sebut namanya, jadi kalau kita nikahi, sebenarnya simpat lima itu otomatis cerai. pendapat ini mengatakan, kalau mereka mau rujuk lagi, nikah baru. Ya, nikah baru. Yang membedakan antara talak satu, talak dua dengan talak tiga, kalau talak tiga kan harus perempuan yang menikah dengan orang lain. Ya, nikah dengan orang lain, dia campur suami istri, kemudian diceraikan secara alami, bukan dengan kejadian, maka dia boleh balik lagi kepada suami yang pertama. Tapi kalau talak satu, talak dua, ya, habis masa idahnya, mau rujuk lagi, nikah baru. Ya. Ini kan baru dengan wali, dua saksi, tidak sobor. Ya. Kamu sudah dalam mena, ya. Kamu salah, tapi ada yang wali mena itu sudah benar, ya. Kalau ada dalam mena, ya. Juga masalah apa ini misalnya berasal dari cerai, semua apa misalnya apa sebelum itu? Kalau berasal, jadi ini perlu saya tambahkan, ya. Terkait dengan yang tadi itu, seperti kemarin itu, mohon maaf, ya. Akhir itu kan kita baru ya, ya. Karena dia sudah lama, ya. Jadi talaknya masih talak satu atau talak dua, itu kan sudah habis masa iddah, terus mau balik lagi kita baru ya, ya. Jadi yang kemarin itu akhir ya kita baru, ya. Menuju kita baru, ya. Dia kita baru lagi dengan istrinya, dengan wali, dengan dua saksi, dengan jam kubur, ya. Tidak ada banyak masalah, ya. Adapun dengan kata kata ini, di saat istri diceraikan. Bagaimana dengan kata golong ini? Maksudnya dalam Islam tidak ada istilah kata golong ini, ya. Dalam Islam belum pernah saya sebutkan dalam masalah warisan. Jadi harta yang didapat oleh suami punya suami, harta yang didapat oleh istri punya istri. Hanya bedanya suami harus mengizinkan untuk kebutuhan keluarga. Jadi itu yang bedanya, ya. Kecuali kalau suami istri punya utang pertama. Nah ini berarti mereka mitra istri, ya. Harus ada perjanjian, ya. Berapa tanahnya suami, berapa suaminya istri, keuntungan membuat yang sama suami, gitu kan? Walaupun mungkin tanahnya tidak sama, tapi dengan suami itu yang sama yang ada dan dibisi. Tapi itu milik mereka berdua, ya. Di saat ada yang meninggal, atau ada yang diceraikan, maka mereka milik dia, gitu kan? Jadi istri diceraikan, misalnya, maka terkena tanah dia adalah milik istrinya, karena mereka milik ini. Ya, jadi samanya dengan pecah kongsi gitu kan. Pecah kongsi ya bagi dua lah, itu aset perusahaan gitu kan. Tapi kalau seandainya tidak ada bukan dalam bentuk pindahan seperti tadi, maka apa yang didapat oleh istrinya istri, apa yang didapat oleh suami punya suami, yang membedakan adalah suami wajib mengizinkan untuk kebutuhan keluarga, ya. Kebutuhan keluarga apa, ya. Kebutuhan makanan, ya, kesehatan, ya, tempat tinggal dan lain-lain itu dipenuhi oleh suami. Dan sisanya punya, ya, sisanya punya dia. Nah dalam itu harus seperti ini. Jadi tidak ada misalnya harta campur. Kenapa tidak ada harta campur? Karena misalnya ada satu yang meninggal nanti, nah itu ahli waris dari kan bukan hanya istri atau suami yang jadi ahli waris. Keluarganya itu ahli waris, gitu kan? Jadi tidak ada istilahnya harta campur yang didapat oleh suami punya suami yang didapat oleh istri punya istri. Hanya bedanya adalah suatu yang menjadikan nafkah khusus untuk keluarganya. Cuma bagaimana dengan istri misalnya kita kerja sama sekali, gitu kan? Jadi kita diceraikan, apa yang dia bawa, gitu kan? Tadi mu'ah. Jadi suami dianjurkan, ya. Bahkan dari suami mengatakan diwajibkan memberikan mu'ah bekal kepada dia. Ya, bekal. Jadi diwajibkan dia memberikan bekal kepada bisa bertanggung jawab kita dengan suaminya. Ya. Yang kedua adalah semua pemberian dari suami dari makan, ya, hibah serta lain-lain itu adalah punya istri di bawah pada istri. Ya. Yang ketiga kalau dia punya usaha atau punya pekerjaan dan menghasilkan maka itu juga tabungan punya dia juga. Itu yang di bawah pada istri di saat terjadi perceraian antara suami dan istri tadi. Ya. Jadi itu yang di bawah. Kalau di dalam Islam, ya, tapi kalau di dalam hukum nasional, ya, ada istilah kata golongan ini lebih dua, gitu kan? Maka yang didapatkan dalam satu perkawinan, maka itu sudah lebih dua. Apa hukumnya seperti itu? Ya, sama sah kalau suaminya adalah, gitu kan? Artinya dia menghibahkan setengah hartanya kepada istrinya, ya, kepada istrinya. Dibolehkan, tidak masalah, ya. Jadi ya, kalau melaksanakan budi-budi tadi, ya seperti itu, tidak masalah, ya. Berarti suami menghibahkan hartanya kepada istrinya. Oke, ada lagi yang mau kita lakukan? riwayat lain saya baca tidak ada, tapi tidak pernah saya baca di dunia. Yang benar saya pahami. Jadi apakah Nabi pernah diselaikan istrinya? Nabi tidak pernah diselaikan istrinya. Ya. Nabi pernah menawarkan kepada istrinya. Ya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Nabi mengumpulkan istrinya dan Rasulullah, kalau kalian menginginkan dunia, maka saya akan beraskan kalian. Ya. Tapi kalau kalian menginginkan akhirat, ya, maka kalian akan tetap bersama saya. Saat itu para istri mau memilih kita mau tetap bersama Rasulullah. Ya. Jadi Allah yang katakan kepada Nabi, ya, katakan oleh Allah kepada istrimu, ya, kalau kalian ingin menginginkan ketenangan dunia, maka aku akan bebaskan kalian. Kalau kalian menginginkan saya dan akhirat, maka kalian akan tetap bersama saya. Semua para istri menginginkan bersama Rasulullah dan tidak ada yang tidak. Jadi itu kisahnya, ya. Jadi ini dari ini, ya, ini ada ayat Qurannya, ada hadisnya. Dijadikan dalil oleh ulama bahwa suami bisa menyerahkan talak istri kepada istrinya. Kalau kamu mau diceraikan, ya, saya berikan satu buat kamu. Ya. Jadi seperti yang dikatakan Rasulullah, mau dibebaskan, saya bebaskan. Gitu kan? Di saat istrinya milih bebas, otomatis dicerai. Ya, saya mau bebas, otomatis dicerai. Ya. Karena dia sudah berikan hak kepada istrinya. Ya. Makanya saat itu Rasulullah mengatakan kepada para istrinya, jangan ambil keputusan, ya, sampai kalian tanya kepada orang tua lagi. Ya. Jadi akhirnya jangan ambil keputusan. Kalau ambil keputusan, orang bergerak, gitu kan? Kalau ambil keputusan, saya mau berpisah, gitu kan? Saya mau kenangan dunia, orang tua bergerak, ya. Jadi suami bisa menyerahkan kepada istrinya, setelah kamu, ya. Kamu mau bebas dari saya bebaskan. Oh, saya mau bebas, kan, ya. Kemana saja, ya. Jadi itu bukan kata-kata seperti itu dalam kemarahan kita mendapatkan, ya. Karena dia berlaku cerai. Otomatis kita sudah diserahkan kepada istri ini untuk bercerai, maka otomatis cerai berlaku. Ya. Tapi ya, tadi masih punya hak lebih kalau mereka tidak kalau dalam kasus dalam salah satu. Ada lagi yang mau tambahkan? Tidak ada lagi. Oke, demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan Yesus. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya nanti kita ketemu di depannya. Talak itu ada dua, ada talak qadhi, ada talak qadhi. Kemudian talak itu ada dua juga dari segi sesuai sunnah atau tidak. Ada talak sunnah, sunni, ada talak bid'ah, talak bid'i. Ya. Nanti akan kita ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.